Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada kesempatan yang telah lalu, kita telah memulai membaca keterangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian awal kisah ini, sebagaimana telah kita baca bersama, di hari tersebut, di hari yang disebutkan dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam terlambat, tidak seperti biasanya mengimami sholat subuh. Para sahabat menanti sholat subuh, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam datang masuk ke dalam masjid mendekati terbitnya matahari. Dan ini bukan kebiasaan beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uzur, alasan kenapa beliau di hari itu terlambat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni kumtu minal lail fa sallaitu ma quddira li fa na'istu fi salati hatta istathqaltu." Saya tadi malam, kata Rasul, salat tahajud. Saya sholat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Berapa rakaat beliau lupa. Tiba-tiba beliau tertidur dan beliau bermimpi. Fa idza ana bi rabbi azza wa jal. Tiba-tiba saya berada di sisi Rabbku azza wa jal. Kemudian beliau melanjutkan kisah. Yakni inilah sebab yang menjadikan beliau terlambat di hari itu. Beliau tertidur di dalam sholat malamnya dan beliau bermimpi. Dan sekali lagi, mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wahyu. Pada halaman 15 dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa fihi aidan anna man istathqala naumahu fi tahajjudihi, atau man istasqala naumuhu fi tahajjudihi billaili hatta ra'a ru'ya tasurruhu fa inna fi dhalika busra lahu. Di antara faedah dari hadis ini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang salat tahajud kemudian dia tertidur ya, dan dia bermimpi dengan mimpi yang baik, maka ini adalah busra, kabar gembira bagi dia. Mimpi yang soleh adalah kabar gembira. Tapi hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya kalau kita malam hari ngantuk kemudian kita paksakan untuk sholat, tidak. Ya. Kalau kita sudah berat ngantuk ya tidur. Ya. Karena kalau orang memaksakan sholat dalam keadaan mengantuk yang sangat berat, bisa jadi dia membaca sesuatu yang apa? Yang tidak benar. Tetapi terkadang seorang sholat Allah takdirkan tertidur, bisa jadi. Kemudian dia bermimpi dengan mimpi yang baik, maka ini adalah busra, kabar gembira. Taib, sekali lagi bukan menunjukkan bahwasanya kalau kita mengantuk kita paksakan itu apa? Sholat, tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat masuk ke dalam masjid. Kemudian di masjid ada tali ya yang dipancangkan di masjid. Rasul bertanya, "Ini talinya siapa?" Ini talinya punya Zainab. Kalau dia sholat mengantuk, dia bersandar kepada apa? Ya, tali tadi, dipaksakan terus. Tidak seperti itu. Kalau memang seorang capek, istirahat, istirahat sudah. Wabillahi taufik. Namun seandainya seorang sholat dan tertidur dan dia bermimpi dengan mimpi yang baik, maka ya ini adalah busra, kabar apa? Gembira. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa fi marasilil hasan idza namal abdu wa huwa sajidun bahallahu bihil malaikatu bahallahu bihil malaikata yaqulu ya malaikati unzuru ila abdi jasaduhu fi ta'ati wa ruhuhu indi. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan dalil bahwasanya orang yang tertidur dalam sholat ini adalah kebaikan. Hanya saja riwayatnya riwayat yang lemah. Ya. Di sini Ibnu Rajab mengatakan wa fi marasilil hasan, di dalam hadis mursal hasan, al-Hasan yang dimaksud adalah al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in meriwayatkan dari Rasul. Berarti sanadnya terputus. Karena tabi'in tidak berjumpa dengan siapa? Rasul. Ya. Tetapi mengatakan sabdanya Rasul. Berarti sanadnya terputus. Dan hadis yang seperti ini namanya hadis mursal. Hadis apa? Mursal. Seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Rasul. Ya, riwayat tabi'in ini adalah riwayat yang mursal. Jadi riwayatnya lemah. Namun tidak mengapa kita baca di sini. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, "Idza namal 'abdu wa huwa sajidun." Jika seorang hamba tertidur dalam keadaan sujud salat. "Bahallahu bihil malaikata." Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya ini yang tertidur dalam salatnya di hadapan malaikat-malaikatnya. Allah mengatakan, "Ya malaikati, wahai sekalian malaikatku, unzuru, lihatlah oleh kalian ila abdi, kepada hambaku ini yang dia sedang tidur dalam keadaan apa? Sujud. Jasaduhu fi ta'ati, jasadnya dalam keadaan taat kepadaku, yakni sujud. Waruhuhu indi, sementara ruhnya di sisiku, ditahan oleh Allah, yakni tertidur." Ya. Namun sekali lagi riwayat ini adalah riwayat yang apa? Mursal, lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk berpijak. Ala kulli hal, kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau salat malam kemudian tertidur dan beliau bermimpi, itu dalil Allahu a'lam, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya seorang yang sedang salat kemudian tertidur dan bermimpi, ya, bermimpi mimpi yang baik, maka mimpi tadi busra, kabar gembira bagi dia. Wallahu a'lam. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Soal, ada sebuah pertanyaan di sini. Ya. tidak disebutkan oleh Ibnu Rajab, namun mungkin pertanyaan ini muncul. Kalau seorang sholat kemudian tidur sampai bermimpi, ya, sujud lama, mimpi sudah sampai kemana-mana, ya, kemudian bangun, lanjutkan sholatnya atau dia batal sholatnya? Nah, ini masalah. Ya. Wabillahi taufik. Tentunya di sini kembali kepada permasalahan apakah tidur itu membatalkan apa? Wudu atau tidak? Ya. Wasahih, dan yang sahih dalam masalah ini, ya, tidur yang berat, ya, bukan sekedar mengantuk. Ya, kalau hanya sekedar mengantuk, ya, bergerak kepala ini tidak membatalkan apa? Wudu. Ya. Kadang ada orang sholat tiba-tiba apa? Kayak mau jatuh, ya kan? Sholat. Nah, ini tidak batal sholatnya. Ya. Nah, berdiri sholat, imam bacaannya panjang, waktu subuh lagi, nah, mau jatuh. Nah, ini tidak batal sholatnya. Tapi kalau dia sampai tertidur, apalagi sampai mimpi, ini berarti tidur yang apa? Yang sudah sangat pulas, ya, mimpi. Ya. Maka tidur yang seperti ini membatalkan apa? Membatalkan, ya, wudunya. Kalau membatalkan wudu, yakni berarti batal pula apa? Sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan faedah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, sekali lagi, jangan bosan untuk kita berusaha untuk tafaqquh fiddin, berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan diuji kesabarannya. Ada hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk untuk mentadaburinya, duduk untuk mengambil faedahnya. Ini salah satu contoh ini, bagaimana seorang ulama, seorang alim berusaha menggali sekian banyak faedah, ya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita tidak ingat atau tidak lupa, ya, kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika beliau berkunjung ke tempat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah ini masyhur, kita sering mendengar kisah ini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam Syafi'i, dan beliau sangat sangat menghormati gurunya. Sampai Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal sering memuji-muji Imam Syafi'i di hadapan anak-anaknya. Imam Ahmad punya anak banyak, ada Saleh, ada Ahmad dan seterusnya, putra-putranya Imam Ahmad. Imam Ahmad sering memuji-muji Imam Syafi'i, gurunya, di hadapan anak-anaknya. Sampai suatu saat Imam Syafi'i berkunjung ke tempatnya Imam Ahmad. Ya. Maka kesempatan ini digunakan oleh putra-putranya Imam Ahmad untuk melihat bagaimana sih Imam Syafi'i, gurunya bapak saya, yang selama ini selalu dipuji oleh bapak. Ya. Diperhatikan betul gerak-gerik Imam Syafi'i ketika berkunjung di rumah Imam Ahmad. Dikisahkan bahwasanya Imam Ahmad menyuguhkan makanan, ya, lebih daripada biasanya. Tamu dan gurunya lagi, ya, maka tentunya apa yang dihidangkan sesuatu yang, ya, lebih dari biasanya. Taib, di situ putra-putra Imam Ahmad heran, ya, ketika disuguhkan makanan Imam Syafi'i makan banyak, ya, kok banyak sekali makannya? Ya. Ya. Ini imam, ya kan? Tapi biar diam saja, diperhatikan, ya, dimakan banyak oleh Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i masuk ke kamar istirahat. Imam Ahmad menyediakan semacam baskom berisi air, ditaruh di depan kamar. Maksudnya, ya, kalau nanti Imam Syafi'i mau bangun malam berwudu, enggak usah susah-susah. Air sudah tersedia di depan apa? Kamar. Ya. Itu diperhatikan pula oleh anak-anaknya. Diperhatikan. Enggak keluar Imam Syafi'i di waktu malam. Air tidak tersentuh oleh Imam Syafi'i. Wah, bagaimana ini imam? Tidak keluar malam untuk apa? Ya, untuk berwudu, sholat malam. Ya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu diperhatikan Imam Syafi'i keluar dari kamar langsung sholat subuh. Kok enggak wudu? Ya. Ada sesuatu yang aneh di sini. Ya. Wabillahi taufiq. Setelah Imam Syafi'i pulang, ya, putra-putra Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya. Wahai ayahku, ini Imam Syafi'i yang engkau ceritakan. Imam Syafi'i yang engkau muliakan. Kok ada pemandangan yang kita heran? Apa sesungguhnya yang terjadi pada beliau, Imam Syafi'i? Akhirnya Imam Ahmad bertanya. Imam Ahmad hanya tersenyum mendengar pertanyaan apa putra-putranya. Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, ternyata jawaban Imam Syafi'i, ya, adapun saya makan banyak, karena saya tahu engkau adalah seorang yang warok, seorang yang betul-betul hati-hati di dalam apa mencari harta, dan saya yakin apa yang kamu suguhkan adalah makanan yang halal, ya. Maka saya tidak menyia-nyiakan makanan yang halal yang kau suguhkan, saya makan, ya. Wabillahi taufik. Dan masalah orang makan kenyang juga ada masalah, ya. Sesekali kenyang, kalau setiap hari kenyang terus sampai tidak bisa tidur, ya kan, ya, ini tidak terpuji, ya kan. Nah, kenyang Imam Syafi'i karena itu. Adapun saya tidak menyentuh air wudhu, ya, saya memang tidak berwudhu di malam itu. Saya tidak tidur, saya memang tidak tidur sampai waktu subuh. Saya sholat subuh dengan wudhu saya untuk sholat isya, ya, tidak tidur beliau. Ya. Dan saya memang tidak mengambil air wudhu, saya tidak batal. Saya hanya sholat witir, ya. Kemudian saya semalam suntuk itu saya memikirkan satu buah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari satu hadis itu saya mengambil 1000 faedah. Dalam sebagian riwayat 100 faedah. Wabillahi taufiq. Jadi ternyata satu malam suntuk itu beliau gunakan untuk merenungkan sebuah apa? Hadis dengan seluruh jalan-jalannya, dan beliau mengambil faedah yang sangat banyak. 1000 hadis atau 1000 faedah dari hadis tersebut. Ya. Dalam sebagian riwayat 100 faedah. Wabillahi taufik. Ini salah satu contoh bagaimana para ulama dulu, ya, mereka tafaqquh fid din, berusaha untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin tidak mengapa saya sebutkan hadis yang dimaksud oleh Imam Syafi'i yang beliau bahas, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Ya, kita lepas dari pembahasan kitab ini. Nah. Dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, ya. Di tengah perjalanan itu di jalan raya atau di jalan beliau berjalan, melihat ada seorang anak kecil menangis. Di pinggir jalan menangis karena melihat mainannya, burung kecil mati, ya. Jadi ada anak kecil mainan burung, burungnya mati, nangis dia. Nah, didekati oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Rasul menghibur anak kecil ini, seraya mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan burung kecilmu ini? Nah, ya, oh, burung sudah mati, ya kan? Rasul bertanya seperti itu. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu ini? Ya. Wabillahi taufiq. Itu hadis yang direnungkan oleh Imam Syafi'i dalam satu malam itu. Berapa faedah tadi? 100 faedah. Dalam sebagian riwayat berapa? 1000 faedah. Nah. Sekarang kalau kita diminta, ya, mengambil faedah hadis itu, ya kan? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil? Nah. Nah, bisa mas, antum ambil 10 faedah aja namanya. Bingung, kelimpungan, ya kan? Apa faedah hadis ini, ya kan? Ya. Dan ternyata musuh-musuh Islam, ya, orang-orang orientalis, mereka ingin menjatuhkan kredibilitas dan nama baik para ulama, ya, dengan tuduhan, coba dengar baik-baik, tuduhan mereka. Orang-orang orientalis mengatakan, apa itu ulama Islam? Masa ada hadis-hadis yang tidak ada faedahnya diriwayatkan kepada umat? Ya. Jadi mereka mengatakan ulama Islam Itu ada yang meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada faedahnya kepada umat. Coba lihat contohnya hadis ini, ternyata yang dicontohkan oleh orang-orang orientalis adalah hadis ini. Ucapan Rasulullah SAW, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ya kalau orang seperti kita ini, atau orang-orang yang tidak pernah belajar, bisa termakan syubhat, ya atau tidak? Betul juga ya. Pendek kalimatnya, kok diriwayatkan? Ya. Dimasukkan dalam sahih Bukhari. Ya. Apa faedahnya? Jawabannya, Imam Syafi'i telah mengambil berapa faedah tadi? 1000 faedah dari hadis ini. Terbantahlah mereka orang-orang orientalis. Terbantahlah mulut-mulut mereka itu yang hasad kepada Islam. Hasad kepada Al-Imamul Bukhari. Hasad kepada Sahihul Bukhari. Hasad kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seorang Muslim, ya, begitu mendengar syubhat orang orientalis ini seharusnya langsung mengatakan, oh, tidak mungkin, tidak ada faedahnya. Ucapan Rasul sedikit saja mesti ada apa? Faedahnya. Apalagi kemudian terbukti, dibuktikan oleh para ulama tentang hadis ini faedahnya demikian banyak. Ya, faedahnya demikian banyak. Dan barang siapa yang ingin merujuk faedah-faedah tentang hadis ini, bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari. Ya, Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ketika membahas hadis ini, beliau menyebutkan faedah yang sangat banyak dari hadis ini. Dan Imam Syafi'i di malam itu, beliau merenungkan hadis ini dan mengumpulkan seluruh jalan-jalan yang ada, sehingga beliau mengambil faedah yang sangat banyak. Ya. Mungkin kita ambil beberapa faedah. Di antara faedah saat ini, satu, ya, menunjukkan tawadu'nya Rasul SAW. Ya. Seorang yang mulia akhlaknya, atau seorang yang mulia kedudukannya, tinggi derajatnya, ya, pemimpin umat, sayyidul awwalina wal akhirin, sayyid manusia seluruhnya, menyempatkan untuk minggir ke pinggir jalan menghibur apa? Anak kecil. Ya. Ya. Bukan apa-apanya. Bukan kerabatnya, yakni bukan putra beliau. Ya. Coba sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Naik motor ada anak kecil nangis di pinggir jalan. Ya. Kita berhenti apa bablas? Ya. Bablas ya kan. Ya. Ya, apa ada yang kita menyempatkan mandek? Ya kan, ada apa nak ini ya kan? Ya ini punya permen, kasih permenan. Ya, ya kalau anak kita wajar, ini anak orang lain ya kan? Ya, baik. Wabillahi taufiq. Salah satu faedahnya adalah ini. Ini saja, satu faedah ini saja luar biasa. Faedah yang lain, ma'asyiral muslimin, bolehnya memberikan kunyah kepada anak kecil. Anak kecil, ya. Rasul memberi kunyah kepadanya. Wahai Abu Umair, anak kecil. Diberi kunyah oleh siapa? Rasul. Ya. Nah, umumnya orang yang punya kunyah kan orang yang sudah punya apa? Anak kan begini ya. Ya. Orang sudah tua baru punya kunyah. Ya. Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau punya kunyah Abul Qasim. Karena memang beliau punya putra yang namanya apa? Al-Qasim. Beliau punya 3 orang putra. Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Ini 3 putranya Rasul. Dan beliau memiliki 4 orang putri. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dan beliau terkenal dengan kunyah beliau Abul Qasim. Ya. Taib. Antum mungkin punya kunyah. Ya. Taib. Siapa nama antum? Muhammad, kunyahnya Abu Sulaiman. Punya anak Sulaiman? Iya, saya punya anak Sulaiman. Orang sudah tua, biasanya memang sudah punya anak. Ya. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh enggak anak kecil dikasih kunyah? Boleh. Panjenengan punya anak, sudah dipanggil dengan kunyah, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya. Taib. Saya punya anak misalnya Ismail, saya panggil Abul Hasan. Ya, misalnya. Lah bas, lah masalah. Saya panggil Abul Hasan. Taib. Ini faedah yang kedua. Boleh memberikan kunyah kepada anak kecil. Faedah yang ketiga. Ya. Boleh memiliki kunyah walaupun belum punya anak. Walaupun belum punya apa? Anak. Abu Umar sudah punya anak belum? Nikah saja belum kok punya anak ya kan. Masih kecil ini anak ya. Ya. Taib. Dan di dalam praktek juga ada. Istrinya Rasul SAW, Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Tidak punya putra. Tapi terkenalnya adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Aisyah tidak punya putra. Ya. Tapi beliau terkenal dengan Ummu Abdillah. An Ummil Mukminin, Ummi Abdillah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin, Aisyah, Ummu Abdillah. Ya. Padahal tidak punya putra. Ya. Berarti boleh memberikan kunyah atau boleh berkunyah walaupun belum punya apa? Anak. Taib. Faedah berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Taib. Bolehnya berburu di luar tanah haram, ya. Kemudian dimasukkan ke tanah haram. Jauh sekali kan faedah ini. Ya. Kan enggak ada kaitannya dengan berburu tadi kan? Rasulullah SAW mendekati anak kecil, wahai Aba Umair, apa yang kau lakukan dengan burung kecilmu ini? Ya. Kejadiannya di mana? Soal di Madinah. Madinah itu tanah apa? Haram. Dan tanah haram tidak boleh untuk berburu. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh untuk berburu. Ini anak kecil, mungkin berburu atau tidak? Nangkep burung pipit, anak kecil ini. Tidak mungkin. Berarti dia dikasih oleh siapa? Hah? Mungkin bapaknya atau mungkin orang yang sudah ya. Dan enggak mungkin mereka berburu di dalam kota apa? Madinah, enggak boleh. Di mana berarti dapatnya? Di luar kota Madinah. Ya. Ya. Bolehnya berburu di luar kota Madinah, yakni di luar tanah haram, kemudian dibawa ke tanah haram. Ya. Tapi kalau berburunya di tanah haram enggak boleh. Ya. Antum datang ke Masjidil Haram. Subhanallah, di Masjidil Haram itu burung jalan-jalan mudah sekali untuk dipegang, gampang sekali. Tapi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah. Ya. Banyak sekali burung-burung. Nah. Ya. Ya. Ratusan, bahkan mungkin ribuan burung-burung itu. Nah. Ya. Kalau di Indonesia sudah buat rayahan itu. Ya, kan. Ya, tidak boleh memang. Ya. Tidak boleh berburu. Nah. Ya. Ya. Taib. Tapi kalau seorang misalnya tinggalnya di luar kota Mekah, ya, ada kelinci, dia berburu, tangkap kelincinya, kemudian dibawa kota Mekah, dimasak di Mekah, boleh enggak? Boleh, enggak masalah, ya kan? Karena larangannya adalah larangan berburu di dalam tanah apa? Haram. Ya. Subhanallah, ini faedah di antara faedah kisah ini. Ya. Ya. Taib. Dan fawaid yang lain. Nah, seperti misalnya bukan merupakan bentuk tabdzir, bukan merupakan bentuk menyia-nyiakan harta ketika seorang ayah memberikan mainan untuk anaknya, ya, selama mainan itu mainan yang masuk akal lah, ya, wajar, ya. Baik. Mungkin bisa jadi burung ini, ya, burung kan harta juga, bisa jadi dibeli atau apa, ya. Baik. Diberikan kepada anak ini untuk mainan. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Ya. Dan faedah-faedah yang lain ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ya. Ini saya sebutkan di sini. Nah. Taib. Dengan maksud karena buku ini cukup tebal. Ya. Buku ini cukup tebal. Ya. Intinya adalah membahas satu buah hadis saja. Satu buah hadis namun, ya, disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berusaha menggali faedah satu persatu dari lafad-lafad yang ada dalam hadis ini. Ya. Sehingga butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran untuk kita memperhatikan, memahami, ya. Taib. Dan di antara faedahnya tadi, ya, adalah untuk membantah syubhat, ya, kerancuan musuh-musuh Islam, ya, yang mereka demikian benci kepada Islam, hasad kepada Islam, sampai mereka mencari hadis-hadis yang seperti ini tadi, nam. Ucapan Rasul kepada anak kecil, ya Aba Umar, ma fa'ala Nughair. Mereka katakan tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Karena memang akal mereka tidak sampai. Jahil mereka. Dan memang mereka tidak mengagungkan hadis-hadis apa? Rasul. Orang yang tidak mengagungkan hadis Rasul, mana mungkin akan mengambil apa? Faedah. Orang yang tidak mengagungkan Al-Quran, mana mungkin dia akan mengambil faedah dari apa? Al-Quranul Karim. Ya. Sehingga mereka mengatakan seperti itu dan disebarkan di tengah kaum muslimin. Apa faedah hadis ini? Masa hadis yang seperti ini diriwayatkan? Ya. Ternyata jauh-jauh hari para ulama telah mengambil faedah ini. Ya. Dan telah dijawab syubhat mereka. Ya. Naam. Wabillahi at-taufiq. Kembali kepada ya, hadis yang sedang kita bahas. Ya. Kita tadi telah menambah satu faedah dari kisah sholat malamnya Rasul, kemudian Rasul tertidur sampai apa? Bermimpi. Ya. Diambil satu faedah bahwasanya seorang yang dia sedang sholat malam, ya, kemudian tertidur sampai bermimpi, mimpi yang baik, maka ini adalah busro, kabar gembira bagi dia. Ya. Taib. Kemudian kita tambahkan dua faedah yang lain sebagai tambahan pembahasan. Bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya kita memaksakan untuk sholat dalam keadaan apa? Mengantuk, tidak. Kalau mengantuk sudah tidur. Karena bisa jadi orang mengantuk, sangat mengantuk, membaca ayat Al-Quran bisa jadi bukan ayat yang dibaca. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan ketika beliau masuk ke dalam masjid dan beliau dapatkan ada tali yang terpancang di masjid. Rasul bertanya, ini talinya siapa? Talinya Zainab. Kalau dia sholat sudah kantuk sekali, dia bersandar kepada tali ini. Kata Rasul, tidak seperti itu. Kalau memang ngantuk, tidur. Ya. Ini tambahan faedah yang mungkin perlu kita ingatkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang betul-betul tertidur di dalam apa? Sholatnya. Ya. Apakah membatalkan sholat atau tidak? Masalah ini sekali lagi, ya, kembali kepada permasalahan apakah tidur itu membatalkan apa? Wudu atau tidak. Wal khulasah dan kesimpulannya, jika tidur itu adalah hanya sekedar mengantuk, itu tidak dikatakan apa? Tidur. Ya. Namun seandainya betul-betul dia tidur, apalagi sampai bermimpi, berarti pulas. Tidur yang pulas, mustaghriq, maka yang seperti ini membatalkan wudu. Dan jika itu membatalkan wudu, maka juga otomatis membatalkan apa? Salat. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Isya jam berapa? 7 lebih 10. Taib. Kita lanjutkan ucapan muallif rahimahullah. Bismillah. Kemudian Rasul menceritakan mimpinya. Sudah kita baca hadisnya kemarin, ya. Namun di situ Rasul mengatakan, saya bermimpi di sisi Rabbku dalam keadaan yang paling baik. Kemudian Allah bertanya kepadaku, ya Muhammad, ya, fima yahtasimu al-mala'ul a'la. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan saat ini oleh malaikat-malaikatku? Rasul ditanya tentang apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah. Rasul tidak tahu. Maka beliau menjawab, la adri, ya Rob, aku tidak tahu, wahai Robku. Ditanya lagi oleh Allah yang kedua kalinya. Juga Rasul mengatakan, la adri, ya Rob, saya tidak tahu, wahai Robku. Ya, itu dalam hadis di depan. Ya, ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la ini malaikat. Qultu, aku katakan, la adri ya Rabbi. Aku tidak tahu, wahai Rabbku. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulla syai', segala sesuatu yang ditampak di hadapan Rasul, segala sesuatu tentunya yang Allah kehendaki untuk ditampakkan. Langit, bumi, alam, termasuk malaikat-malaikat Allah, apa yang sedang mereka perbincangkan, tampak semuanya di hadapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini. Ya. Sehingga ketika Allah bertanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya, fima yahtasimu al-mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh al-mala'ul a'la? Ah, Rasul bisa menjawab. "Fil kaffarat wad darajat." Ya Allah, mereka saat ini, malaikat-malaikat-Mu sedang membicarakan amalan-amalan Bani Adam. Amalan-amalan apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa, dan amalan-amalan apa yang bisa mengangkat derajat-derajat mereka. Itu yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, setelah Allah tampakkan di hadapan Rasul kulla syai, segala sesuatu, alam semesta ini, langit, bumi, dan seterusnya, tentunya sebatas yang Allah kehendaki. Ya, wabilahi at-taufiq. Sehingga dari hadis ini diambil faedah, kata Ibnu Rajab pada halaman 15, wa fihi dalalatun ala syarafin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tafdhilihi bi ta'limihi ma fis sama'i wal ardi wa tajalli dhalika lahu mimma takhtasimu fihi al malaikatu fis sama' wa ghair dhalik. Dari hadis ini ada dalil yang menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa Allah telah melebihkan beliau. Allah memberikan fadilah kepada beliau. Di antara fadilah, keutamaan Rasul adalah Allah memberitahu kepada beliau ilmu tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di apa? Bumi. Tentunya sebatas yang Allah beritahu pada beliau. Ya. Tidak seluruhnya. Perkara gaib yang memang Allah kehendaki untuk ditampakkan kepada beliau. Dan banyak yang beliau tidak tahu. Tetapi, ya, di sini ya, menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW, di mana beliau SAW ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak hal. Termasuk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan tampaknya bagi Rasul, ya, tentang apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah di langit. Subhanallah, ya, ditampakkan. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama uriya Ibrahim malakutas samawati wal ard, sebagaimana ini juga pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah tampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kerajaan langit dan bumi, ditampakkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, wabillahi taufik. Waqad warada fi ghairi hadis marfu'an wa mauqufan annahu sallallahu alaihi wasalam u'tiya ilm kulli syai' khala mafatih al-ghaib al-khams allati ikhtassallahu azza wa jal bi'ilmiha wa hiya al-madhkurah fi qawlihi azza wa jal innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Luar biasa di sini fikih yang mendalam dari Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Kalau kita baca hadis tadi, ya, dikatakan watajalla li kullu syai. Rasul mengatakan dan tampak di hadapanku segala sesuatu. Kalau kalimat segala sesuatu artinya apa? Semuanya kan begini. Tidak ada yang terkecuali. Tapi bukan itu maksudnya. Ya, ya. Berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ada permasalahan-permasalahan dan banyak permasalahan yang beliau tidak tahu. Di antaranya adalah mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib yang Allah sebutkan dalam surah Luqman. 5 kunci gaib tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Ya, Nabi Muhammad tidak tahu sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tidak tahu kapan hari kiamat. Sehingga ketika datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak punya ilmu, tidak tahu. Ini tidak diketahui oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yunazzilul ghaith, juga yang tidak diketahui adalah turunnya hujan. Tidak diketahui. Rasul tidak tahu. Apalagi kita. Maka sungguh betapa kufurnya orang yang mengatakan saya tahu perkara hujan. Apalagi bisa ngatur hujan, pawang hujan, ya. Mendatangkan hujan, menolak hujan dari mana? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang hujan. Ya. Wabillahi taufik. Yang ada adalah doa, mohon kepada Allah agar apa? Turun hujan. Maka disyariatkan salat apa? Istisqa. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Pernah di hari Jumat Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat. Setelah sebelumnya paceklik yang demikian lama sampai hewan-hewan pada mati, jalan-jalan pada rusak, pohon-pohon juga pada mati. Paceklik panjang ketika itu di kota Madinah dan sekitarnya. Ketika Rasul sedang khutbah Jumat, datang seorang badui di tengah-tengah khutbah. Kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul." Ya Rasulullah, harta-harta binasa, hewan-hewan mati, jalan-jalan rusak. Tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan. Ya. Rasul tidak mengatakan, "Tenang, sebentar lagi hujan ini." Nah, tidak, Rasul tidak tahu. Yang ada adalah doa. Maka ketika itu Rasul mengangkat tangan beliau, kedua tangan beliau, beliau angkat tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiak beliau di hari Jumat itu. Beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Dan kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, itu sungguh ketika Rasul khutbah, langit terang benderang, tidak ada awan sedikit pun. Namun begitu Rasul berdoa, tiba-tiba awan menyebar, gelap, dan hujan turun. Rasul belum turun dari mimbar, air sudah menetes dari jenggotnya Rasul SAW. Karena air itu tembus dari apa? Ya, atap Masjid Nabawi ketika itu. Rasul belum turun mimbar. Ya. Yang ada adalah doa. Rasul tidak tahu perkara hujan ini. Wa ya'lamu ma fil arham. Juga hanya Allah saja yang mengetahui apa yang ada di rahim. Yang ada di rahim seorang ibu. Hanya Allah saja yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan esok hari. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hatta Rasul pun tidak tahu. Makanya ketika perang Uhud, Rasul menyusun strategi sebaik-baiknya. Rasul menyiapkan pasukan pemanah untuk berada di gunung kecil di depan gunung Uhud. Rasul berpesan sebagai strategi perang, kalian jangan turun dari gunung ini, apapun keadaannya. Kalian melihat kami menang atau kalah, kami terdesak atau tidak, jangan kalian turun. Ini strategi siapa? Rasul sallallahu. Ya. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan, para pasukan pemanah lupa dengan pesannya Rasul, kemudian mereka turun meninggalkan gunung tadi. Dan ketika orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid yang memimpin pasukan berkuda ketika itu melihat gunung ini kosong, segera naik menguasai gunung tersebut, maka keadaan terbalik. Ya. Keadaan terbalik. Kaum muslimin terdesak, 70 orang sahabat meninggal, termasuk paman beliau Hamzah ibnu Abdul Muttalib meninggal dalam perang tadi, syahidan. Ya. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam juga terluka, bahkan gigi beliau ada yang patah dan wajah beliau terluka, bercucuran darah. Kalau seandainya Rasul tahu perkara yang gaib, sudah sejak awal beliau mengatakan, kita akan mendapatkan seperti ini, seperti ini. kamu jangan turun, kalau kamu turun akan seperti ini keadaannya. Tidak, Rasul tidak tahu perkara yang gaib, apa yang akan dilakukan esok hari. Wama tadri nafsun, atau wama tadri nafsum mada taksibu ghadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wama tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu ya di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tidak akan ada yang tahu. Wabillahi taufik. Jadi hadis ini ya tentang mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Allah, "Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah?" Kemudian Rasul mengatakan, "La adri ya Rabb, saya tidak tahu wahai Rabbku." Kemudian setelah itu Allah tampakkan kepada Rasul kullasyai, segala sesuatu, sampai beliau tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh apa? Malaikat. Ini menunjukkan keutamaan beliau, kemuliaan beliau, mukjizat beliau. Allah muliakan dengan diberitahu beberapa perkara-perkara yang gaib. Allah saja yang tahu yang gaib, namun di sini Rasul diberitahu oleh siapa? Allah. Bukan karena Rasul tahu yang gaib, tidak. Allah yang memberitahu kepada Rasul. Dan kalimat Rasul, tajallali kullu syai', tampak di hadapanku segala sesuatu, bukan berarti segala sesuatu yang apa? Gaib, bukan. Ya. Harus difahami dengan ayat-ayat yang lain, harus difahami dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Dengan demikian selamatlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka selamat karena mengambil semua hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang Khawarij, tidak seperti orang-orang Rafidhah, tidak seperti orang-orang yang sesat, mengambil sebagian ayat dan menolak ayat yang lain. Mengambil satu buah hadis dan membuang hadis-hadis yang lain. Ini adalah tariqahnya ahlul ahwa, jalannya orang-orang yang memiliki atau mengikuti hawa nafsu. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini kurang lebih yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya. Ada dua faedah penting dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.